Simon, lihat deh, Mama Dio. Kenapa sih cuciannya lebih bersih dari kita? Terus wanginya bisa sampai sini. Iya, pasti pakai deterjennya banyak deh. Gak takut boros ya? Enggak dong. Mama Dio, kan saya pakai Daya. Juaranya Irit. Oh, Daya. Oh, Daya. Iya, kalau deterjennya Daya, pakai dikit aja. Busanya melimpah, cucian cepet bersih. Lihat nih warna bajunya. Nyala kan? Wanginya juga. Nyebar. Gak panas di tangan lagi. Wah, padahal pakainya dikit aja. Tapi hasilnya Daya dahsyat ya. Iya, irit banget. Iya, benar-benar. Mau makin irit, pakai Daya 5.000. Bisa buat 10 kali cuci. Ditung-hitung-hitung, juaranya irit kan. Wah, kalau Daya seirit ini, sisa uang belanja bisa buat jalan-jalan sama anak-anak. Harus langsung pesen ini. Halo, iya. Pesen Daya yang 5.000 ya, oke, Mas? Di iya, diantar. Titip, Bu. Aku juga mau. Daya, hitung-hitung-hitung, juaranya irit, bersihnya hebat, wanginya dahsyat. Wingscape.